Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang akhawatu kana, saudara-saudara kana, yang terakhir dibahas yakni pada empat fi'al yang mempunyai makna yang sama, yakni mazala, mangfakka, mafati'a, dan mabariha. Yang berikutnya, penjelasan tentang keempat fi'il ini. Indana al-ana arba'ata af'alin. Sekarang, pada kita ada empat fi'il. Jadi kita punya empat fi'il ini, yakni zala, wangfakka, yakni infakka, wa fati'a, wa bariha. Zala, infakka, fati'a, dan bariha. Hadhihi al-arba'atu tusamma af'al al-istimrari. Empat fi'il ini, ya, empat fi'il ini dinamakan dengan fi'il istimrar. Ya, af'al al-istimrar, ya, af'al kan jamaknya. Ya, kalau mufrad ya fi'il istimrar. Ya, jadi af'alul istimrar, ya, jadi fi'il-fi'il yang menunjukkan makna istimrar, ya, berterusan. Ya, selalu atau senantiasa, ya, terus-menerus, ya, tidak henti-hentinya, itu makna dari istimrar. Ini. Li'annaka law qulta. Kenapa keempat fi'il tersebut dinamakan dengan af'alul istimrar? Karena jika engkau mengatakan misalnya mangfakka yaf'alu kadza, ya, mangfakka yaf'alu kadza, maknanya mustamirron, ya. Jadi mangfakka yaf'alu kadza ini maknanya adalah mustamir, ya, berterusan, ya, terus menerus, ya, tidak henti-hentinya. Ini. Jadi dia selalu berbuat demikian, dia terus-menerus berbuat demikian, dia tidak henti-hentinya berbuat demikian. Ini. Jadi mustamir atau istimrar. Ini. Sama saja apakah itu mangfakka, ataukah mazala, ataukah mafati'a, ataupun mabariha, empat-empatnya itu sama maknanya, ya, mustamir. Jadi ya mangfakka yaf'alu kadza, atau mazala yaf'alu kadza, atau mafati'a yaf'alu kadza, atau mabariha yaf'alu kadza. Nah, ini maknanya sama, ya, mustamir. Wa la ta'malu 'amala kana, ya, illa bi syar. Dan af'alul istimrar tersebut, fi'il-fi'il istimrar yang empat tersebut, tidak beramal dengan amalan kana kecuali dengan syarat. Ya, kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Illa bi syarti ayyaqtarina biha nafyun au syibhu nafyin. Kecuali dengan syarat bahwasanya dia bersambung dengan nafi atau bersambung dengan syibhu nafi. Jadi empat fi'il tersebut bisa beramal dengan amalan kana, ya, itu dengan syarat bersambung dengan nafi atau syibhu nafi, yang menyerupai nafi. Masalan, sebagai contoh, qaulul mu'allifi, ucapan dari mu'allif, mazala, ma nafiyatun, ma-nya ini adalah nafiyah, ya, nafi. Manya itu nafiyah. Zala fi'lun madin ya'malu amala kana. Zala ini fi'l madi, beramal dengan amalan kana, yarfa'ul mubtada'a wa yanshibul khabara, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Ini. Jadi dengan adanya nafi tersebut, maka dia beramal dengan amalan kana. Kalau seandainya tidak ada ma nafiyah, misalnya zala itu saja, maka dia tidak beramal dengan amalan kana. Ya, dia tidak merofakkan mubtada dan juga tidak pula menasabkan khabar. Ini. Jadi untuk beramal dengan amalan kana harus ada nafiyahnya, yakni ma dalam contoh ini. Yang berikutnya, lau hadafta ma, seandainya engkau menghilangkan ma, wa ataita badalan anha bi la, dan engkau mendatangkan ya, sebagai ganti dari ma yang dihilangkan tersebut, ya, engkau datangkan la, ya, jadi engkau menghilangkan ma dan sebagai gantinya engkau mendatangkan la, wa qulta, dan lalu engkau mengatakan la ya la zala, la zala yaf'alu kadza. Bagaimana kalau seperti ini? Sahihun, ini benar. Kenapa? Ya, karena la di sini nafiyah. Ya, la, la ini nafiyah. Jadi, tetap harus ada yang menafikan. Walaupun bukan ma. Ya, jadi nafyun atau nafiyah tidak harus ma, tapi bisa nafiyah yang lainnya. Misalnya di sini adalah la. Ini tetap boleh, tetap bisa berlaku. Artinya tetap berlaku dengan amalan kana tadi. Lau annaka hadzafta la, seandainya engkau menghilangkan la, wa ataita bi lan, kemudian engkau mendatangkan lan, fakulta, lalu engkau mengatakan lan yazala, lan yazala, ya. Yasluhu, maka ini boleh, ini benar. Ya, lan yazala. Kenapa? Karena lan itu juga merupakan nafiyah. Ya, jadi makna dari lan di antaranya adalah dia menunjukkan nafi. Ya. Kemudian karena lan itu menunjukkan ma'na istiqbal, maka fi'ilnya harus mudhari', yakni yazala. Dan dia menasabkan ya. Jadi yazala, yazala itu fi'il mudhari'. Ya. Kemudian mansub dengan fathah ya, dinasabkan oleh lan tadi. Dulu sudah dipelajari ya tentang lan yang menasabkan fi'il mudhari' ini. Dan ini pun tetap benar, tetap boleh, artinya dia tetap beramal dengan amalan kana. Lau hadzafta lan, seandainya engkau menghilangkan lan. Wa ataita bi lam, dan engkau datangkan lam. Yasluhu, ini juga boleh, ini benar, ini bisa. Ya, li'annaha linnafyi, karena dia untuk nafi. Jadi lam ini juga digunakan untuk nafi. Qala Ibnu Malik rahimahullahu, berkata Ibnu Malik semoga Allah merahmati beliau, ya, dalam salah satu bait beliau tentang ini. Wa hadhil arba'atu li syibhi nafyin aw li nafyin mutba'ah. Dan empat ini, empat fi'il ini, ya, di pada syibhu nafi, yang menyerupai nafi, aw li nafyin atau pada nafi, ya, mutba'ah, ya, diikuti. Ya. Jadi maksudnya empat fi'il ini mengikuti syibhu nafi atau nafi. Dia terletak sesudah nafi. Ma atau la atau lan ataupun lam. Itu nafi. Kalau syibhu nafi apa? Syibhu nafi dijelaskan sesudahnya nanti. Itu adalah nahi. Kita baca dulu sesudahnya. An-nafyu, nafi itu, bi ma, ya, nafi dengan ma, au la atau dengan la, au lan atau dengan lan. Ini juga bisa ditambahkan satu lagi apa? Lam, ya, dengan mim ya, lam. Ini juga nafi. Jadi ada empat ya, ma, la, lan, dan lam. Itu yang nafi. Kemudian syibhun nafi yang menyerupai nafi, an-nahyu, yaitu nahi, ya, larangan. Mislu antaqula, misalnya engkau mengatakan la tabrah mujtahidan, au la tazal mujtahidan. Ya, maknanya apa berarti ini? La tabrah mujtahidan, la tazal mujtahidan. Secara arti, terus meneruslah engkau rajin, bersungguh-sungguh. Ya, perintah. Ya, jadi terus meneruslah engkau rajin atau sungguh-sungguh. Ini. Dan di sini bentuknya tadi la, di sini la nahiyah. Kemudian masuk pada fi'il mudhari'. Ya, maka mudhari'nya menjadi majzum ya. La tabrah, la tazal. Ini. Di sini la-nya nahiyah. Ini yang disebut dengan atau ini yang dimaksud dengan syibhu nafi. Qala ta'ala an qaumi Musa, Allah Ta'ala berkata tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam, lan nabraha alaihi akifina, ya, kami ya terus menerus ya, selalu ya, senantiasa beribadah padanya. Ya, akif di sini maknanya beribadah ya. Nanti bisa dibuka di surah Thaha ya, ayat yang ke-91. Ya, kisah Nabi Musa di sini tentang ya, patung anak sapi kalau tidak salah ya. Nanti bisa dibuka ayatnya. Jadi lan nabaraha alaihi aqifina, ini ucapan kaumnya Nabi Musa ya, kami selalu selalu senantiasa terus menerus beribadah pada dia ini. Nah, jadi ini untuk af'alul istimrar, fi'il-fi'il istimrar ya, jadi disyaratkan untuk beramal dengan amalan kana, dia didahului oleh nafi atau syibhu nafi. Ya, ini. Yang berikutnya, yang kemarin sudah dituliskan di papan tulis ya, ini bentuk-bentuknya. Mazala dengan la, dengan lan, ataupun dengan lam. Ya, kemudian yang satu lagi la nahiya, ya, la tazal. Ya. Kalau nahiya, ya, la tazal itu menjazmkan fiilnya ya, la tazal. La tanfakka, la tafta, ya, la tabrah. Ya. Ini. Ini tentang empat fi'il ini, af'alul istimrar. Kemudian yang berikutnya, saudara kana, yang berikutnya, yang terakhir di sini yang disebutkan urutannya, madama. Ya, madama. Ya, sekilas atau kalau dilihat hanya secara lafaz, kelihatannya sama ya dengan yang empat tadi ya, diawali oleh ma. Ma zala, mang fakka, ma fatia, ma bariha, kemudian di sini ma dama. Tetapi berbeda di sini, untuk ma dama tidak sama dengan yang empat tadi. Ya. Ma dama yushtarabu ayyataqaddamaha ma al-masdariyatu al-zarfiyatu. Jadi ma dama disyaratkan, maksudnya dia bisa beramal dengan amalan kana, disyaratkan dia didahului oleh ma yang merupakan masdar yang terkait dengan dzaraf. Ya. Jadi ma di sini bukan ma nafiyah. Ya, pada ma dama, ma-nya itu bukan nafiyah. Tidak sama dengan empat fi'il tadi. Kalau empat fi'il tadi, ma-nya nafiyah. Ma zala, man fakka, ma fatia, ma bariha, ma-nya itu adalah nafiyah. Adapun pada ma dama, ma-nya di sini adalah ma masdariyah dzarfiyah. Jadi ma yang terkait dengan masdar dan dzaraf. Ya. Amma dama, adapun dama wahdaha, dama itu sendiri, falaisat min akhawati kana. Ya, dia bukan termasuk saudara kana. Ini. Jadi kalau hanya fi'il dama itu saja, ini tidak termasuk saudara kana. Tidak beramal dengan amalan kana. Tidak merofakkan isemnya, menasabkan khobarnya. Ya, jadi dia bisa beramal dengan amalan kana, ya, termasuk saudara dari kana, dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Contoh, ya. La akhruju minal baiti madamal madaru nazila. Saya tidak keluar dari rumah selama hujan itu turun. Ya, selama hujan itu turun. Ya. Ma di sini tusamma al-masdariyata adzarfiyata. Ma itu dinamakan dengan masdariyah dzarfiyah. Kenapa? Li'annaha tuhawwilu al-fi'la. Ya, li'annaha tuhawwilu al-fi'la ila masdarin masbuqin bimuddatin. Karena ma tersebut itu mengubah fi'ilnya menjadi masdar yang didahului oleh waktu. Ya, masbuqin bimuddatin. Masdar yang didahului oleh waktu. Ya, masa. Muddah itu waktu atau masa. Wa muddatun dzarfun, dan muddah itu waktu itu dzarf, merupakan dzarf. Ini. Jadi sebabnya ma di sini dalam madama dinamakan dengan masdariyah dzarfiyah karena dia mengubah fi'il menjadi makna masdar dari fi'il tersebut yang didahului atau yang terkait dengan waktu. Ini. Dan waktu itu termasuk atau merupakan dzarf. Fataqulu mathalan, contoh tadi, ya, la akhruju minal baiti madamal madaru nazila. Ai, maknanya apa? Muddata nuzulil matari. Ya, muddata nuzulil matari, selama turunnya hujan. Sewaktu atau semasa turunnya hujan. Hujan itu turun. Ini. Jadi tadi nazilan, ya, itu diubah ke bentuk masdar, ya, nuzul, yang tadi didahului oleh muddah, ya, muddata nuzulil matari. Ya, selama, semasa, sewaktu turunnya hujan, sepanjang turunnya hujan. Ini. Karena ma mengubah fi'il tadi nazilan contohnya menjadi seperti itu, maka tadi ma tersebut disebut dengan ma al-masdariyah al-zarfiyah. Contoh yang lain dalam surah Maryam ayat yang ke-31, qala Allahu ta'ala, ya, wa usani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, dan ia mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat ma dumtu hayya, sepanjang aku hidup, selama aku hidup, sepanjang hidupku. Ya. Yakni maksudnya apa? Ma dumtu hayya muddata dawami hayya. Ya, muddata dawami hayya, sepanjang selama, ya, aku hidup. Ini. Baik. Ini, ya. Jadi pada ma dama, ma-nya itu adalah ma masdariyah adzarfiyah. Karena tadi dia mengubah fi'il menjadi masdar yang didahului oleh waktu atau muddah. Ini. Dan itu menjadi syarat untuk ma dama ini bisa beramal dengan amalan kana. Merofakkan isemnya dan menasabkan khobarnya. Ini. Madama al-mataru nazila. Al-mataru isem dari madama marfu dengan dhammah. Nazila khobar dari madama mansub dengan fathah. madum tu hayya, dalam ayat tadi ya, madum tu hayya, dhamir ta ya, itu isim dari madama ya, karena ini dhamir dia mabni, mabni ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in ya, berada pada tempat rafa' ya, karena tadi dia menjadi isim dari madama. Kemudian hayya ini khobar dari madama mansub ini ya. Jadi demikian, dia beramal dengan amalan kana dengan syarat ma masdariyah dzarfiyah. Kemudian penjelasan berikutnya terkait dengan kana dan saudara-saudaranya. Hadhil adawatu tsalatsa asyarata, ke 13 kata-kata ini, hadhil adawatu tsalatsa asyrata, 13 kata-kata ini, jadi kana dan saudara-saudaranya itu semua ada 13 ya jumlahnya, bisa dihitung sendiri nanti ya, kana, asbaha, amsa dan seterusnya sampai ini madama. Jadi ke-13 kata-kata ini, minha ma ya'malu bila syartin, di antaranya ada yang beramal tanpa syarat, beramal dengan amalan kana, merofakkan isemnya dan menasabkan khabarnya itu tanpa syarat ya, seperti kana langsung beramal tanpa ada syarat apapun. Wa minha ma ya'malu bi syartin, dan ada pula yang beramal dengan syarat. Alladhi ya'malu bi syartin, yang beramal dengan syarat, yakni dhalla misalnya, atau tadi ya, di antaranya yang beramal dengan syarat yakni dhalla. Yushtaratu an takuna bi makna syara, dhalla itu disyaratkan untuk beramal dengan amalan kana ketika dia bermakna syara ya, ketika dhalla itu bermakna syara baru dia beramal dengan amalan kana, tapi kalau makna yang lain dia tidak beramal dengan amalan kana. Kemudian yang berikutnya, fati'a, zala, bariha, infakka, 4 fi'il tadi, yushtaratu an yasbiqaha nafyun au shibhuhu, disyaratkan pada 4 syarat ini didahului oleh nafi atau shibhu nafi ya, yakni nahi tadi ya, ma fati'a, ma zala, ma bariha, mang fakka, ataupun tadi dengan la, lan, lam atau la nahiya, itu syarat pada 4 fi'il ini, af'alul istimrar. Kemudian yang berikutnya, dama yushtaratu ain yushtaratu antasbaqaha ma almasdariyatu dzarfiyatu. Untuk dama disyaratkan dia didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ini. Jadi dari 13 bersaudara, kana dan saudaranya, ada yang beramal tanpa syarat dan ada yang beramal dengan syarat. Ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, yaitu dhalla yang pertama tadi, kemudian fati'a, zala, bariha, infakka yang kedua, kemudian dama yang ketiga. Ini yang beramal dengan syarat, syaratnya masing-masing ya. Ini. Kemudian berikutnya, kembali pada ucapan mu'allif, yaqulu al-mu'allifu, berkata mu'allif, kelanjutan dari ucapan beliau tentang kana, wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang merupakan perubahan darinya, perubahan dari kana ataupun saudara-saudaranya, yakni ma tasarrafa min hadhil af'ali falahu hukmuha, yakni kata-kata yang itu perubahan, merupakan perubahan dari fi'il-fi'il ini, maka dia beramal dengan hukumnya ya, dia mempunyai hukumnya, maksudnya dia juga beramal dengan hukumnya. Wa makna tasarrafa yakni taghayyara. Makna dari tasarrafa yakni taghayyara, berubah. Ya, maksudnya apa berubah? Jadi yang disebutkan sebelumnya kana, amsa, asbaha, adha, dhalla dan seterusnya sampai madama, ini adalah bentuk fi'il madhi. Bentuk-bentuk fi'il madhi. Nah, maksud dari taghayyara ataupun tasarrafa yakni dia berubah menjadi mudhari ataupun menjadi amr. Maka ketika menjadi mudhari' ataupun menjadi amr, dia tetap bisa beramal dengan amalan kana yang bentuk madhi tadi. Ya. Contoh ya, kana ij'alha mudhari'an yakunu, ij'alha amran kun. Kana, jadikan mudhari' menjadi yakunu, jadikan amr menjadi kun. Ya. Walihada qala, oleh karena ini beliau mengatakan nahwu kana yakunu kun. Wa asbaha yusbihu asbih. Asbaha madhi, yusbihu mudhari', asbih amrnya. Taqulu, engkau katakan kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika. Yakni ma asbaha dzalika falahu hukmuhu, falahu hukmuhu. Ya, kita lanjutkan nanti ya ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi kana dan saudara-saudaranya tetap akan beramal dengan amalan kana, merofakkan isemnya dan menasabkan khabarnya pada perubahan-perubahan bentuknya, yakni menjadi muwarak dan juga menjadi amr. Sebagaimana tadi disampaikan oleh muallif, walihada qala nahwu kana yakunu kun. Kana itu maudhi, yakunu mudhari', kun amr. Wa asbaha wa yusbihu asbih. Asbaha itu maudhi, yusbihu itu mudhari', kemudian asbih amrnya. Jadi pada mudhari' dan amr itu nanti tetap akan bisa beramal dengan amalan kana. Taqulu, katakan misalnya, ini dari ucapan muallif ya, kana zaidun qa'ima wa laisa amrun syakhisa wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu, yakni ma asbaha dzalika falahu hukmuhu. Jadi apa-apa yang serupa dengan itu, maka dia mempunyai hukumnya, dia mengikuti hukum kana dan saudaranya tadi. Dijelaskan oleh Syekh dari contoh tadi, kana zaidun qa'ima, kana fi'lun madhin naqisun. Kana adalah fi'l madhi naqis. Ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, naqis artinya apa? Dia membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Ya, dua-duanya harus ada. Yang marfu' yakni ism kana, yang mansub yakni khabar kana. Ya, sehingga disebut naqis karena membutuhkan dua. Yarfa'ul mubtada'a, kana tersebut merofakkan mubtada', merofakkan yang asalnya mubtada', wa yansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Zaidun ismuha marfu'un biha. Zaidun adalah isemnya, isem dari kana. Asalnya mubtada', kemudian sudah dimasuki kana, maka dia menjadi isem kana. Marfu'un biha, marfu' dengan sebab kana tersebut. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Qa'iman khabaruha mansubun biha. Qa'iman khabar dari kana mansub dengan sebab kana. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya tadi, laisa amrun syakhisan. Laisa fi'lun madhin naqisun. Laisa adalah fi'l madhi naqis. Yarfa'ul mubtada'a, merofakkan mubtada', wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Amrun ismuha marfu'un biha. Amrun adalah isim dari kana, Amrun isim dari laisa, marfu' dengan sebab laisa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Sakhisan khabaruha mansubun biha, sakhisan khobar dari laisa, mansub dengan sebab laisa. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang lain, laisa abuka amran, ayahmu bukanlah Amr. Laisa fi'lan madin naqisun, laisa fi'l madhi naqis. Yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Abuka, diuraikan di sini, abu ismuha, abu ism dari laisa, marfu'un biha, marfu' dengan sebab laisa. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa rafa'nya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Abu mudhafun, abu ini mudhaf, al-kafu mudhafun ilaihi, kaf ini mudhaf ilaihnya. Mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin, dhamir kaf mabni dengan fathah pada tempat jar, ya, karena tadi menjadi mudhaf ilaih. Ini jadi abu, kalau dilihat bentuknya, ungkapannya, ini idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Abuka, abu mudhaf, kemudian kaf mudhaf ilaihnya, ini pada bentuk atau ungkapannya. Adapun dilihat dari sisi kedudukan dalam kalimat, tempatnya dalam kalimat, maka abu itu isim dari laisa. Ya, jadi dua sisi yang berbeda, ya. Bukan saling apa tumpang tindih, enggak. Ya, tadi dikatakan abu ismuha, kemudian dikatakan tadi abu mudhaf, itu dua sisi yang berbeda, ya. Jadi dari sisi kedudukan kalimat, abu itu sebagai isim dari laisa, marfu dengan sebab laisa. Adapun dilihat dari sisi bentuk kata ini, ya, abu adalah mudhaf, ya, diidhofahkan pada dhamir kaf. Ini. Kemudian amran khabaru laisa. Amran adalah khabar dari laisa, mansubun biha, mansub dengan sebab laisa. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Ini dari apa yang disampaikan oleh mu'alif tentang kana dan saudara-saudaranya, dan dijelaskan oleh Syekh rahimahumullah ta'ala. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ma itu, ya? Yang artinya kalau tidak kasih ma, ada maknanya. Ma itu yang mana? Zala itu kalau zala tok artinya ada. Zala infakka fatia bariha, itu artinya berhenti atau berakhir. Ya, berhenti atau berakhir. Fi'il tersebut artinya demikian. Kemudian tadi ditambahkan ma, nafiyah, menjadi tidak berhenti, tidak berakhir. Maknanya apa? Istimrar, ya, terus menerus. Jadi ya secara makna atau dari lafadznya juga sesuai asalnya. Ini. Tetapi tadi dari amalan berbeda, ya. Ketika tidak ada ma, dengan ditambahkan ma nafiyah, itu berbeda amalannya. Kalau tidak ada ma, berarti dia beramal dengan fi'il tam. Ya, fi'il tam artinya apa? Yaitu fi'il, kemudian nanti yang marfu adalah fa'ilnya. Fi'il kemudian diikuti fa'ilnya yang marfu. Sudah itu mencukupi. Ya, tidak ada atau tidak harus ada yang mansubnya. Cukup dengan yang marfu sudah mencukupi. Jadi zala infakka fatia bariha, kemudian nanti diikuti fa'ilnya, sudah mencukupi untuk membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Adapun ketika didahului ma nafiyah, tadi menjadi saudara dari kana, beramal dengan amalan kana. Jadi menjadi fi'il naqis, ya, artinya dia membutuhkan yang marfu' dan membutuhkan yang mansub. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Tadi nafi dengan la zala itu apa? La yang zala, la zala. Oh ya. Jadi fi'il madhi itu dinafikan dengan ma. kemudian fi'il mudhari' itu dinafikan dengan la, itu hukum secara asal demikian. Ya. Fi'il madhi nafinya dengan ma. Adapun fi'il mudhari' nafinya dengan la. Tetapi dalam beberapa penggunaan itu untuk yang madhi boleh menggunakan la. Tapi di sana ada syaratnya. Ketika di situ berulang. Ya, misalnya dalam ayat wala saddaqa fala saddaqa wala shalla. La saddaqa wala shalla. Itu keduanya fi'il madhi dinafikan dengan la, tapi tadi syaratnya dia berulang. Jadi harus ada dua kalimat gitu ya, diulangi lagi. Tentunya dengan kata yang lain. Gitu. Atau la akala, misalnya satu kalimat la akal, ya, akal tu misalnya, wala syarab syarif tu. Ini berulang. Ini fi'ilnya madhi dinafikan dengan la, boleh, tapi syaratnya dia harus berulang. Kemudian untuk mudhari' juga demikian tadi, mudhari' asalnya dinafikan dengan la, tapi boleh pula mudhari' itu dinafikan dengan ma. Ya, ketika fi'il mudhari' ya, dinafikan dengan ma, di situ menunjukkan makna nafinya pada waktu saat itu, pada waktu sekarang, maksudnya pada waktu sekarang. Jadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Jadi nafinya hanya pada saat itu saja. Ya, jadi ma nafinya ma menafikan mudhari' itu lil hal, untuk waktu sekarang atau saat itu diucapkan. Hanya itu untuk itu saja. Artinya tidak membuka kemungkinan itu waktu yang lain. Kan kalau bentuk fi'il mudhari' sendiri dia bisa bermakna hal, waktu sekarang, atau istiqbal, waktu akan datang, atau menunjukkan kebiasaan, ya, perbuatan yang biasa atau rutin dilakukan dari bentuk fi'il mudhari'. Adapun tadi ketika fi'il mudhari' dinafikan dengan ma, maka dia menafikan hanya untuk hal, untuk waktu sekarang saja. Ini. Tapi secara asal tadi madhi itu dengan ma, mudhari' dengan la. Adapun tadi wallahu a'lam belum memeriksa ya, apakah itu la zala atau la yazalu ya. Ini. Kalau yang dimaksud itu mudhari' mestinya la yazalu. Ya, wallahu a'lam. Jadi di tadi ya, halaman 271 tadi ya, tentang zala ini. Di la yazalu. Kemudian kalau tadi lan mansub dengan fathah, kalau lam ya majzum dengan sukun ya. Gitu. Ada yang lain yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tadribun alal i'rabi, latihan i'rab. Kanal musajjilu saliman. Ya. Musajjil itu apa? Orang yang mendaftar atau mencatat. Ya. Pendaftar. Ya. Pendaftar itu saliman, itu sehat. Ya, selamat. Ya. Kana fi'lun madhin, kana fi'il madhi naqisun, ya naqis, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Al-musajjilu ismuha marfu'un biha, al-musajjilu ism dari kana marfu' dengan sebab kana. Wa alamatu raf'ihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Saliman khabaruha khabar dari kana. Mansubun biha mansub dengan sebab kana tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa alamatu nasbihi yang mana? Yang rafa wa alamatu raf'ihi al-dhammatu ya. Baik. Ini salah tulis, salah cetak. Jazakallahu khairan. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih pada al-musajjilu. Baik, itu salah tulis ya, salah cetak. Baik. Ya. Yang berikutnya bisa gantian baca ya, satu persatu latihan sekalian. Monggo bisa, kalau belum ya sampingnya bisa. Nazala mataru nazilan na nafiyatu zala nafiyatun na nafiyatun zala ma adalah nafiyah. Ma adalah nafiyah. Titik. Ya. Ya, sekalian belajar ya. Jadi bisa membedakan batas kalimat ya. Menetapkan batas kalimat. Ma nafiyatun. Titik. Ma adalah nafiyah. Zala fi'lun madin. Zala fi'lun madin. Nafisun yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ya, zala fi'il madhi naqis ya. Merafa'kan mubtada, menasabkan khabar dan menasabkan khabar. Terus al-mataru ismu zala marfu'un biha. Al-mataru adalah isim zala yang merafa'an yang marfu' dengannya dengan sebab zala. Ya. Wa alamatu rafihi dhammatu dhammatun dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan tanda dari rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Ya. Nazilan khabaruha mansubun biha. Ya. Bahai. Biha. Ya. Yang keliru dibenarkan ya, biha. Baik. Nazilan adalah khabarnya, tanda mansubnya mansub dengan sebab dengan sebab apa? Mazala. Mazala. Ha kembalinya pada mazala. Dengan sebab mazala. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhir katanya, pada huruf akhir. Ya. Berikutnya sampingnya. Ayo. Ya, sampingnya. Ya, sampingnya. Wala yazaluna mukhtalifin. Allahu bihazati ma qablaha. Huruf waw bihasabi ma qablaha sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ta nafiyatun. Ta adalah huruf nafiyah. Ya. Yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Yazalun adalah fi'il mudhari' rafa' marfu' yang marfu' tetapnya huruf nun. Ya. Wal wawu ismu yazalu marfu'un biha. Wawu, dhamir wawu. Wawu adalah isim dari yazalu marfu dengan sebab yazalu. Ya. Yeah. mungkin diluruskan ya, ini mungkin bukan marfo, tapi apa? Fi mahalli raf'in. Karena ini bomir ya, wawu itu bomir, dia mabni. Ya. Mungkin yang tepat adalah fi mahalli raf'in ya. Biha dengan sebab tadi isim dari la yazalu. Terus tarifina khabarha mansubun biha. Tarifina khabar dari la yazalu. La yazalu mansub dengan sebab yazalu. La yazalu mansub dengan sebabnya, itu juga sudah paham ya, artinya khobar dari la yazalu mansub dengan sebabnya ya. Kemudian wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati, dan tanda nasbihi adalah ya sebagai pengganti fathah ya. Li annahu jam'u dzakarin salim, karena ya adalah jamak ya, dari jamak mudzakkar salim. Karena mukhtalifin itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Oke, jadi nomor H di sini pada kembalinya pada mukhtalifin tadi ya. Pada kata tersebut. Kemudian wa nunu 'iwadun 'an at-tanwin fi ismi mufradin. Dan nun adalah pengganti tanwin dalam isim pada isim mufrad ya. Mukhtalifina nunnya itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad dengan tanwin tapi pada jamak mudzakkar salim itu dengan nun ya. Maksudnya demikian ya. Berikutnya ganti sampingnya. Lan nabrahan yang tifina. Lan harfu nafi nasbun mustaqbalin. Lan huruf nafi nasab dan istiqbal. Ya. Nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nabraha fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Dengan sebab lan. Dengan sebab lan. Wahwa naqisun. Yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Dan dia huruf naqis. Fi'il naqis. Fi'il naqis yang merapatkan mubtada' dan menasabkan khabar. Wasmuha mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Dan isimnya mustadir wajib takdirnya adalah nahnu. Ya. Yeah. Alaihi jarun wa majrurun. Alaihi jar dan majrur. Aqifina khabaru nabraha mansubun biha. Aqifin khabar dari nabraha mansub dengan sebab dengan sebab nabraha. Ya. Yeah. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Dan tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Salimun. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena aqifina adalah jamak mudzakkar salim. Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fil ismi. Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fil ismi mufradin. Dan nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya, fi membacanya fi lismil mufrad ya, untuk semuanya ya. Karena hamzah pada ismi itu hamzah wasal sehingga tidak diucapkan. Maka yang diucapkan lamnya fi lismil mufrad, bukan fil ismi, tapi fi lismil mufrad untuk tambahan ya. Yang lainnya juga demikian. Baik, berikutnya sampingnya. Bisa? Dicoba dibaca dulu. Sampingnya, sampingnya. Tafadhol. Laisal harru sadidan. Laisa fi'lul madi. Fi'lun madin. Laisa fi'lul madi naqisun. Yeah. Yarfa'ul mubtada'a wa nasibul. Wa yansibul. Wa yansibul khabara. Khabara. Khabara. Fi'il madi naqis merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Iya. Wal har al harru ismuha marfu'un biha wa alamatu wa ama wa amal wa alamatu rafihi il abdomatu abdomatu dohiru al-zahiratu al-dohir al-dohir rotu ala akhiri ala akhirihi ala akhirihi satiitan ismuha isim dari laisa al-harru isim dari laisa marfu dengan sebab dohir dengan sebab laisa tanda rofaknya bommah yang zahir bommah yang tampak pada huruf akhirnya syadidan syadidan khobaruha mansubun biha satida khobar mansub dengan khobar dari laisa mansub dengan sebab dengan satida dengan sebab laisa mansub dengan sebab laisa wa alamatu naswihi fathatun dhahiratun alal akhiri ala akhirihi ya tanda nasabnya fathah yang tampak pada akhir ya pada huruf akhirnya berikutnya hadar rajulus sahiron bata fi'lun madin fa'ilun madin nakisun irfa'ul mubtada'i mubtada'a wa yansibul khabara bata fi'lun madi yang nakis yang merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar ar-rajulu ismuha marfu'un biha isim daripada bata dan marfu' dengannya wa alamatu raf'ihi dhammatu wa alamatu raf'ihi ini ada alif lam enggak ya abdhammatu wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu ala akhirih dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya yeah. Sahiron khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratun ala akhirih al-dhahiratu ala akhirih sahiron khabarnya yang mansub dengan sebab bata dan alamat dan tanda nasabnya fathah yang tampak pada akhirnya ya yeah. Jadi seperti itu ya dicoba masing-masing ya yeah. Ya baru pertama kali susah, tapi kalau nanti insya Allah dirutinkan, artinya dicoba terus, insya Allah bisa. Ya, ya bukan untuk menakut-nakuti, memang harus demikian. Ya, harus siap. Ya, sudah belajar berapa ratus halaman ini. Ya, ya jadi kedepannya disiapkan supaya kan contohnya sudah banyak sekali dari sejak awal, halaman pertama awal ya. Ini. Jadi yang di apa di belajar sekalian ini membaca paling enggak dari latihan-latihan i'rab ini dibaca dicoba untuk bisa memahami apa yang dipelajari ya. Jadi kedepannya insya Allah nanti juga ada kesempatan untuk semuanya untuk bisa apa membaca. Kita lanjutkan yang berikutnya ma bari hasariqu nadima ya, asariq pencuri itu selalu nadima menyesal. Ma harfu nafyin. Ma adalah huruf nafi. Bariha fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Yarfa'ul isma ya, bukan yarfa'ul isma. Tadi ya hamzahnya itu wasal tidak diucapkan. Maka yang diucapkan lamnya. Lam pada alif lam itu ya, itu yang diberi harakat di situ. Yarfa'ul isma yang merafa'kan ismnya wa yansibul khabara dan menasukkan khabarnya. As-sariqu ismu bariha marfu'un biha. As-sariqu ism dari bariha marfu' dengan sebab bariha tadi. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nadima, nadiman khabaruha mansubun biha. Khabar dari bariha mansub dengan sebab bariha. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Oh, ya, sekitar tambahan jadi huruf ba, huruf jar ba itu ya. Mansubun biha, marfu'un biha ada huruf ba. Ya, jadi di antara makna dari huruf ba itu adalah menunjukkan sebab. yang disebut dengan ba' sababiyah. Jadi ba' yang menunjukkan sebab. Jadi di sini maknanya marfu'un biha, marfu' dengan sebab. Bata misalkan dengan sebabnya. Mansubun biha, mansub dengan sebab tadi fi'ilnya. Gitu ya. Itu di antara makna dari huruf ba'. Di sana ada beberapa makna untuk huruf ba'. Ya, mungkin di lain waktu bisa disampaikan ya. Ayo. Yang berikutnya, adhati syamsu dhahiyatan, matahari itu menjadi terang, tampak jelas ya, dhahiyatan. Pada waktu duha ya, adha. Pada waktu duha matahari itu menjadi tampak jelas. Adha fi'lun madhin naqisun yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ya. Faham ya maknanya ya, sudah diulang-ulang. Kalau yang sudah diulang-ulang insyaallah faham ya maknanya. Fi'lun madhin naqis yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Wa ta'u ta'nithi. Wa ta'u ta'u ta'nithi as-sakinatu ta ya adhat ya ta'nya ta' ta'nith ta' yang menunjukkan untuk mu'annas as-sakinah yang sukun ya. Ta'nya sukun kan adhat ini. La mahalla laha min al-i'rabi. Tidak ada tempat padanya dalam i'rab. Ya, jadi ta' ta'nith ini tidak ada tempat i'rabnya. Artinya dia tidak dibahas atau tidak disebutkan i'rabnya karena memang tidak ada tempat. Ya. Dia sekedar ditambahkan untuk menunjukkan mu'annas, itu saja. Ya, fa'alnya atau ismnya mu'annas. Kemudian asy-syamsu, ismuha marfu'un biha. Asy-syamsu ism dari adha, marfu' dengan sebab adha. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Dhahiyatan khabaruha mansubun biha. Khabar dari adha mansub dengan sebab adha tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Suara nisa'u muslimatin. Para wanita itu menjadi muslim. Muslimah. Ya, menjadi muslimah. Suara fi'lun madhin naqisun. Yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. An-nisa'u ismu suara. An-nisa'u ism dari suara. Marfu'un biha. Marfu' dengan sebab suara tersebut. Wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Muslimatin khabaruha mansubun biha. Muslimatin khabar dari suara mansub dengan sebab suara. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati. Ya, tanda nasabnya itu dengan kasrah ya, nasab dengan kasrah niyabatan 'anil fathati sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Karena dia muslimatin, ini bentuk jama' mu'annath salim. Jadi pada jama' mu'annath salim, nasabnya itu dengan kasrah. Ini. Yang berikutnya, wa kana Allahu ghafurar rahima. Di surah An-Nisa. Nah, di sini maknanya, ya, kana, walaupun ini bentuk maudhi, tapi kalau dikaitkan dengan Allah, menunjukkan apa? Memberikan sifat, ya. Jadi bukan menunjukkan keadaan di waktu lampau. Ya. Kemarin sudah disampaikan demikian, ya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu mempunyai sifat ghafur, ya, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Kana fi'lun madhin naqisun, fi'il madhi naqis, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Allahu lafzul jalalah ini, alismul karimu, ism karim, ism yang mulia. Ismu kana sebagai ism dari kana marfu'an biha, marfu' dengan sebab kana. Wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghafura khabaruha mansubun biha, ghafura khabar dari kana mansub dengan sebab kana. Wa alamatu nasbihi tanda nasabnya adalah al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Rahiman khobarun sanin. Rahiman khobar yang kedua. Jadi boleh khobar itu lebih dari satu. Tidak hanya satu saja, tapi boleh lebih dari satu. Ada dua atau mungkin tiga, boleh. Ini ya. Rahiman khobar dari khobar yang kedua. Ya, dari kana tadi ya. Mansubun biha, mansub dengan sebab kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Contoh yang berikutnya, asbahal maridu bari'an, orang yang sakit itu menjadi sembuh di waktu pagi ya. Asbaha menunjukkan makna di waktu pagi. Asbaha fi'lun madhin naqisun yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ya, fi'l madhi naqis merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Al-maridu ismuha. Al-maridu ism dari asbaha. Marfu'un biha. Marfu' dengan sebab asbaha. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak, dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Bari'an khabaruha. Khabar dari asbaha. Mansubun biha. Mansub dengan sebab asbaha. Wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Kana zaidun qa'ima. Kana fi'lun ma'din naqisun yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ya, sudah ya. Zaidun ismuha. Ism dari kana. Marfu'un biha. Marfu' dengan sebab kana. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf akhirnya. Qa'ima. Khabaruha. Khabar dari kana. Mansubun biha. Mansub dengan sebab kana. Wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Ini beberapa contoh i'rab ya, dari kalimat-kalimat yang di masuki didahului oleh kana dan saudara-saudaranya. Kemudian ada satu tambahan faedah lagi ya, tentang kana dan saudaranya, yakni tentang khobar dari kana dan saudaranya tersebut. Anwa'u khobari kana wa akhawatiha. Jenis-jenis khobar dari kana dan saudara-saudaranya. Jenis khobarnya. Bagaimana jenis khobar dari kana dan saudaranya? Wa kama annal khobaru fi babil mubtada'i. Sebagaimana khobar pada bab mubtada' dan khobar. Jadi, sebagaimana yang ada ya, bahwasannya khobar pada bab mubtada' dan khobar itu adalah mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad. Ya, jadi kalimatnya ya. Wa kama annal khabara fi babil mubtada'i wal khabari. Jadi fi babil mubtada'i wal khabari. Pada bab mubtada' dan khabar. Di awal kemarin ya. Bab mubtada' dan khabar. Di sana disebutkan apa? Bahwasanya khabar itu mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Kadzalika demikian pula al-khabaru fi kana wa akhwatiha. Demikian pula khabar pada kana dan saudaranya. Yakunu mufradan wa ghaira mufradin. Keadaannya mufrad dan ghairu mufrad. Jadi khabar pada kana dan saudaranya itu juga berupa mufrad dan ghairu mufrad. Sama dengan khabar pada mubtada. Yakunu jaran wa majruran. Khabar dari kana ataupun saudaranya bisa berupa jar wa majrur. Mislu, contoh, kana Zaidun fil masjidi. Fil masjidi ini jar wa majrur, khabar dari kana. Wa dzarfan bisa pula berupa dzaraf. Contoh, kana Zaidun fawqa sathi. Ya, fawqa ini dzaraf. Ya. Kemudian dia menjadi khabar dari kana. Ya. Wa fi'lan wa fa'ilan. Bisa jadi khabar dari kana berupa fi'il dan fa'il. Contoh, nahwu kana Zaidun qama abuhu. Ya, Zaid ya, ayahnya berdiri. Ya, qama abuhu. Ini jumlah fi'liyah. Qama fi'il, abu fa'ilnya. Nah, keseluruhan ini fi'il dan fa'il ini qama abuhu ini menjadi khabar dari kana. Ini. Kana Zaidun ya'jibu yu'jibu ya, bukan ya'jubu tapi yu'ji, jimnya di kasrah. Kana Zaidun yu'jibuhu kadza wa kadza. Zaid itu takjub dengan ini dan itu. Yu'jibuhu ya, membuat takjub ya. Baik. Yu'jibuhu, yu'jibu itu fi'il, kemudian fa'alnya dhamir mustatir. Afwan. Fa'alnya kadza apa kadza ya, itu fa'alnya ya. Ya, jumlah fi'liyah ini fi'il beserta fa'alnya menjadi khabar dari kana. Contoh dalam hadis ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu. nanti di, bisa dicek hadisnya atayamunu. Atayamunu bukan atayamuna, wallahu alam. Mas, ini fa'il dari yujibu. Nanti wallahu alam, kalau nanti bisa dicek ya, disampaikan atayamunu atau atayamuna. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa puhurihi wa fi sya'nihi kullihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau takjub ya, kagum ya, dibuat kagum, dibuat takjub dengan tayammun ya, menjadikan kanan ya, sisi kanan ya. Fi tana'ulihi, pada tana'ul itu memakai sandal, pada ketika beliau memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika beliau berjalan, memulai berjalan atau turun dari kendaraan kemudian berjalan, memulai berjalan ya, dengan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan. Wa tuhurihi, dan pada bersuci beliau. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua keadaan beliau seluruhnya. Ini. Jadi kana an-nabiyyu, itu isim dari kana, kemudian yu'jibu tayammunu. Ini mestinya wallahu alam ya, coba dicek at-tayammunu fa'al dari yu'jibu. Ini menjadi khobar dari kana. Ya. Ya. Itu ada alamat hadisnya, rawahul Bukhari, Kitabul Wudhu'i, babut tayammunu, babut tayammuni fil wudhu'i wal ghusli. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Kitab Wudhu, bab tayammun, menjadikan kanan, fil wudhu', dalam hal wudhu' wal ghusli, dan mandi. Ya, bisa dibuka di sana nanti. Yang berikutnya, wa yakunu mubtada'an wa khabaran, dan bisa jadi khabar dari kana itu berupa mubtada dan khabar. Khabar dari kana berupa mubtada dan khabar. Mislu, contoh, kana Zaidun abuhu qa'ima. Ya. Kana Zaidun abuhu qa'ima. Abuhu qa'ima. Abu ini mubtada, qa'ima khabar. Jumlah ismiyah ya, mubtada dan khabar, abuhu qa'ima. Nah, seluruhnya ini, semua ini menjadi khobar dari kana. Jadi abuhu qa'ima, semuanya ini menjadi khobar dari kana. Ya, berupa tadi mubtada dan khobar. Ini, jadi khobar dari kana dan saudara-saudaranya itu sama sebagaimana khobar dari mubtada. Ada lima macam khobar ini. Idan, jadi ma qila fil mubtada wal khobari, apa saja yang dikatakan ya, pada mubtada dan khobar, yuqalu fi kana wa akhwatiha, itu juga dikatakan pada kana dan saudara-saudaranya. Apa saja hukum-hukum kaidah-kaidah yang dinyatakan dalam bab mubtada dan khobar, itu juga dinyatakan sebagai hukum-hukum pada kana dan saudara-saudaranya. Salah satunya ini tadi ya, khobarnya. Khobar dari mubtada ada lima macam ini. Mufrad, jar wa majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Maka khobar dari kana juga demikian. Sama. Illa, kecuali ya. Annaha takhtalifu fil amali. Bahwasanya kana itu berbeda dalam hal amalannya. Ya. Tayyip. Berbeda dengan mubtada khobar dalam hal amalannya. Kana dan saudara-saudaranya itu berbeda, menyelisihi dalam hal amalannya. Tarfa'al mubtada'a, kana dan saudaranya itu merufakkan mubtada isman laha, kemudian menjadi isem pada kana. Jadi kana merufakkan mubtada untuk menjadi isem dari kana tersebut. Watansibul khobara, dan menasabkan khobar, khabaran laha, untuk menjadi khabar bagi kana tersebut. Jadi watansibul khabara, al khabara di sini yang dimaksud khabar dari mubtada. Ya, jadi kalimat asalnya. Ya, jadi kana tadi merofakkan mubtada, kemudian menjadi isim dari kana, dan menasabkan khabar dari mubtada, kemudian menjadi khabar dari kana. Demikian. Ini. Jadi kaidah asal, kaidah yang asal demikian, sama dengan mubtada khobar, hanya saja amalannya ini berbeda ya, karena merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya ya, karena memang asalnya dari mubtada dan khobar ya, mubtada khobar kemudian dimasuki oleh karena ini demikian. Ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan mungkin? Nanti i'rabnya jadi fi makhali nasbin tadi. Yang mana? Ya kayak kana zaitun fil masjid kan. Abuhu qa'iman fi mahalli nasbin. Ya, khobar dari kana tadi abuhu qa'iman fi mahalli nasbin. Yu'jibuhu kadza wa kadza fi mahalli nasbin, yu'jibuhu tayammunu fi mahalli nasbin, qama abuhu fi mahalli nasbin, fauqa fi mahalli nasbin, fil masjidi fi mahalli nasbin. Khobaru kana, khobar dari kana. Jadi i'rabnya demikian. Jadi tidak dikatakan mansub, tetapi fi mahalli nasbin pada jenis-jenis khobar yang empat ini tadi. Untuk yang mufrad kan sudah disebutkan sebelumnya, banyak contohnya ya. Itu khobar yang mufrad, mansub. Adapun khobar yang empat ini, yang ghairu mufrad, ini contohnya, kemudian dinyatakan fi mahalli nasbin. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lain? Pertanyaan lain? Dan tadi ya sebagai tambahan, mulai dilatih untuk membaca atau meng-i'rab, ya. Jadi apa yang sudah didapatkan, ya, supaya difahami, benar-benar difahami, ya dipraktekkan. Artinya membaca latihan-latihan itu saja. Ya, kalau membaca yang kaidah, yang penjelasan mungkin agak sulit. Artinya kalau memang belum bisa, ya paling tidak dari yang latihan-latihan, yang tadrib, ya, yang tamarin itu ya, itu dibaca, itu lebih mudah, insya Allah. Jadi tetap memang harus diamalkan ya. Ilmu ya diamalkan, dipraktekkan. Dalam hal ini ilmu bahasa ya dilatih terus ya. Mungkin sambil mendengarkan, menyimak murojaah, sambil diucapkan, dilatih, dibaca gitu ya. Difahami maknanya. Itu dulu, ada yang lain? Bata tadi apa? Apa? Bata tadi. Bermalam. Oh, bermalam. Bata bermalam atau keadaan di waktu malam. Sahiran tidak tidur ya. Batar rajulu sahiran, laki-laki itu bermalam tidak tidur. Artinya tidak tidur di waktu malam ya. Laki-laki itu tidak tidur di waktu malam. Begadang ya, bahasanya orang sini begadang. Makna umum ya, sahiran itu makna tidak tidur di waktu malam, keumuman. Ya bisa digunakan untuk wallahu a'lam. Itu dulu, yang lain masih ada lagi? Kalau tidak ada, ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Kemudian yang berikutnya bab baru ya, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Oke. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.